علامة محمد خليل هراس رحمه الله وتفسير المعطلة لها بالرؤية dan penafsirannya ahlu ta'til bahwa yang dimaksud dengan mata maksudnya Allah melihat. Ini penafsiran. Kalau menafsirkan mata dengan melihat dalam artian mata sebagai sifat Allah itu ditiadakan, maka ini batil. Akan tetapi kalau ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan mata tersebut adalah melihat dengan tafsir tadammun dalam artian seorang dalam artian dengan mata tersebut Allah Subhanahu wa taala melihat, maka yang demikian ini na'am. Ya, tapi yang dimaksudkan di sini oleh beliau adalah yang pertama, menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu mempunyai mata. Lalu ditafsirkan oleh mereka yang dimaksud dengan mata adalah ru'ya. Melihat. Nah, kita tidak mengingkari bahwa Allah mempunyai sifat ru'ya. Bahwa Allah melihat. Akan tetapi melihatnya Allah Subhanahu wa taala itu juga telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang lain. Seperti misalnya firman Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Qad nara. Allah Subhanahu wa taala menisbahkan pada dirinya bahwa Allah melihat. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihat kalian. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat amalan kalian. Antabudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah yang melihat kalian. Jadi ru'ya thabita lillah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ayat-ayat yang kita sebutkan berkenaan tentang sifat mata bagi Allah. Dengan mata itu Allah Subhanahu wa taala melihat. Naam. Atau penafsiran ahlu ta'til bil hifzi, maksudnya menjaga, wariayah, memelihara. Ini nafyun wa ta'til, peniadaan dan penta'tilan. Nah, wa amma ifraduha fi ba'dhin nusus wa jam'uha fil ba'dil akhar. Adapun disebutkannya secara mufrad pada sebagian nas, ya seperti pada firmannya walitusna'a ala aini. Aini di sini mufrad, mata. Dan di jamaknya pada sebagian ayat bi ayunina. Fala hujjata lahum fihi ala nafiha, maka tidak ada hujjah bagi mereka untuk meniadakannya. Fa inna lughatal arab tattasi'u lidzalik. Karena sungguhnya bahasa Arab itu menghendaki demikian. Ya, tertasyu lidzalik yakni penggunaannya luas begitu. Faqad yu'abbaru fiha 'anil itsnaini bil lafzil jama', terkadang ya dua itu ditakbir dengan bentuk jamak. Wa yaqumu fiha al wahidu maqama al itsnaini, dan kemudian pentakbiran satu itu menduduki dua. Kama qaddamna fil yadayn, sebagaimana yang telah kami sebutkan dahulu dalam pembahasan tentang dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun menyatakan dalam hal mata Allah, Allah mempunyai dua mata. Berdasarkan hadis Dajjal dan ijma para ulama. Adapun ayat yang menyebutkan mufrad tidak menafikan. Adapun ayat yang menyebutkan jamak pun tidak menafikan, sebab terkadang musanna ditakbil dengan bentuk jamak. Nah, itulah jawaban kita. Ala annahu la yumkinu isti'malu lafzil 'ain fi syai'in min hadhihi al-ma'ani allati dzakaruha. Bahwasanya tidak mungkin menggunakan lafaz mata pada sesuatu dari makna-makna yang mereka sebutkan di atas, yaitu ru'yah atau al-hifz war-ri'ayah, illa binisbati lima lahu liman lahu ainun haqiqiyah, kecuali apabila dinisbahkan pada kepada yang mempunyai mata secara hakiki. Nah, ya, sehingga kalau dinyatakan melihat, nah, kemudian dengan mata Allah itu Allah menjaga, na'am. Tapi jangan kamu nafikan bahwa Allah punya sifat mata. Jangan dinafikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat mata. Namun di saat kita menetapkan bahwa Allah mempunyai mata, maka konsekuensi dari mata Allah subhanahu wa ta'ala tersebut bahwa Allah melihatnya dan mengawasinya dan senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Naam. Tidak mengapa yang demikian. Sebab ada di antara ahlul bid'ah pun menuduh bahwa ahlus sunnah pun mentakwil dalam hal ini. Ya. Kenapa disebutkan dalam tafsir-tafsir ahlus sunnah? Ya. Dari para ulama ahlus sunnah dalam tafsir Ibn Kathir dan yang lainnya, ketika mereka menafsirkan firman Allah ini, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, ya, tajri bi ayunina, apa kata mereka? Mereka mengatakan tajri bi mar'an minna, ya, perahu itu berlayar dengan penglihatan dari kami. Nah, itu kan berarti takwil. Ahlus sunnah mentakwil. Mereka menafsirkan bimar an minna, bahwa kami melihatnya. Menafsirkan mata dengan melihat. Berarti takwil. Kita mengatakan tidak. Mereka tidak mentakwil. Nah, sekarang kita tanyakan pada mereka. Di saat mereka menafsirkan bi'ayunina itu dengan bimar'an minna, apakah mereka yang menafsirkan itu mengingkari sifat mata bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak sama sekali. Ahlus sunnah menetapkan. Nah, adapun yang kita ingkari, di saat mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan mata adalah melihat, lalu kemudian mereka mengingkari sifat mata bagi Allah, ini yang kita ingkari. Nah, menafsirkannya dengan ru'yah, lalu kemudian menafikan dan mentaktil sifat mata bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal yuridu ha'ula'il mu'attilatu ayyakulu, apakah mereka ahlu ta'til ini mereka ingin mengatakan inna allaha yatamaddahu bima laysa fihi, bahwa Allah itu membeli pujian pada dirinya dengan apa yang tidak dimiliki Allah? Hah? Apa mungkin Allah menyatakan tajri bi ayunina padahal Allah tidak punya mata? Aib. Hah? Kalian mengatakan Allah laysa lahu ain, padahal Allah menyatakan walitusna ala aini tajri bi ayunina fa innaka bi ayunina. Allah menetapkan pada dirinya. Hah? Apakah kalian mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dengan sesuatu yang dia tidak miliki? Hadza buhtanun adzim fa yuthbitu li nafsihi aynal wa huwa atilun anha. Allah menetapkan pada dirinya mata padahal Allah tidak punya mata. Ya, ini kan berarti namanya dusta dan menuduh bahwa Allah berdusta. Naam. Wa hal yuriduna ayyaqulu? Apakah mereka hendak mengatakan inna ru'yatahu lil asya la taqa'u bi sifatin khassatin biha? Bahwa penglihatan Allah terhadap sesuatu itu tidak terjadi dengan sifat yang khusus pada ru'yah itu. Jadi Allah melihat tapi bukan melihat, yakni melihat kepada al-mar'i yang dilihat, tidak. Nah, ini semakin membingungkan. Tapi Allah melihat, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai zat. Selesai itu saja. Ya. Bal huwa yaraha bidzatihi kulliha. Bahkan, ya, Allah itu melihat dengan zatnya seluruhnya. Kita perlu kembalikan pembahasan yang lalu bahwa al-Mu'tazilah mereka menafikan sifat. Dan ini qaulnya Mu'tazilah. Kama taqulul Mu'tazilah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'tazilah, innahu qadirun bidzatihi, muridun bidzatihi. Terus seperti itu. Ya Rabbi bidzatihi. Allah itu qadir bidzatihi, yakni zatnya. Maksudnya zat. Murid bidzatihi, yakni zatnya. Allah melihat, yakni zatnya, maksudnya zatnya. Ditetapkan itu zatnya. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada yang dilihat, tidak. Kalau demikian, berarti sama dengan makhluk. Sehingga kalau disebut Allah itu melihat, apa maksudnya? Untuk menetapkan zat, itu saja. Qadir, untuk menetapkan zat. Murid, untuk menetapkan zat. Intinya, tidak ada sifat. Yang ada hanyalah zat. Itu kemauan mereka. Apakah mereka tidak menyatakan demikian? Naam. Wa fil ayatil ula ya'murullahu nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam bis sabri li hukmi. Pada ayat yang pertama Allah memerintah nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dengan hukumnya. Bersabar dengan hukum Allah baik secara qadari maupun secara syar'i. Hukum Allah yang kauni, qadari atau yang syar'i. Wal ihtimalu lima min adha qaumi. Ya. Wal ihtimalu lima yalqahu min adha qaumi. Dan memikul dari apa yang beliau dapatkan dari gangguan kaumnya. Wa yu'allilu dhalikal amra bi annahu bimar'an minhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebab yang demikian itu, Allah perintahkan bersabar, bahwa Allah senantiasa yang mengawasinya. Wa fi kala'atihi wa hifdzih, dan dalam penjagaan serta pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah melihat, ya, dan konsekuensi dari penglihatan Allah apa, dengan mata Allah berarti Allah melihat dan mengawasi, menjaga. Wa fil ayati tsaniyah, pada ayat yang kedua, yukhbirullahu azza wa jalla an nabiyhi nuhin alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang nabinya Nuh alaihi salam, annahu lamma kadzabahu qaumuh, ketika kaumnya mendustakan dia, mendustakan Nuh, wa haqqat alaihim kalimatul adab, dan telah hak atas mereka pernyataan adab, siksaan. Wa akhadahumullahu bitufan, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengambil mereka, menyiksa mereka dengan tufan. Ya. Innahu lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah, yaitu dengan air yang pasang sampai menenggelamkan seluruhnya, gunung pun jadi tenggelam. Nah, hamalnakum fil jariyah. Lalu kami bawa kalian Nuh dan para pengikutnya, ya, dalam perahu. Hamalahu huwa wa man ma'ahu minal mu'minin ala safinati dhati alwahin azimatin minal khashabi wa dusur. Lalu kemudian Allah membawanya dan yang bersama Nuh dari kalangan kaum mukminin di atas perahu mempunyai papan-papan yang besar. Subhanallah, Allah yang mengajar. Dari kayu dan dusur, ay masamir, yaitu paku-paku. Jam'u disar. Tushaddu bihal alwah. Yang dirapatkan dan dikokohkan papan-papan tersebut. Wa annaha kanat tajri bi'ainillahi wa hirasatih. Dan bahwa perahu itu berlayar dengan mata Allah dan penjagaannya. Nah, ada gambaran dari para pembuat komik bahwa digambarkan Nabi Nuh itu dengan perahunya, pengikutnya, sah hewan-hewan. Nah, jadi di situ ayam, kambing, harimau naik perahu semua. Wallahu alam. Nah, dibentuk kapalnya itu berdek-dek. Dek 1, dek 2, dek 3, kayak kapal pelgi. Fa madraka ayyuhal kadzdzab. Nah. Wa fil ayati tsalitsah, pada ayat yang ketiga, khitabun minallahi li nabiyhi Musa alaihissalam, adalah khitab, ya, percakapan dari Allah kepada nabinya Musa alaihissalam, kalimullah, bi annahu alqa alaihi mahabbatan minhu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan padanya kecintaan darinya. Yakni, yaitu ahabbahu huwa subhanahu wa habbabahu ila khalqih. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Musa alaihissalam, dan Allah menjadikan Musa itu dicintai oleh makhluk. Nah, sehingga terus diawasi oleh Allah. Sehingga terus dalam perjalanan Nabi Musa yang sangat mencengangkan, mencekam, dihanyutkan ke laut, diambil oleh keluarga Fir'aun, dipelihara. Ketika diambil ibu susu, tidak juga terima kecuali kembali kepada ibunya. Subhanallah. Idh tamshi ukhtuka fataqulu. Mana ya ikhwan? Idh tamshi ukhtuka fataqulu. Bukan, dalam Toha, surah Toha. Idh tamshi ukhtuka fayaqulu man yakfulu. Naam. Madha ya akhi, aina al-mushaf? Anikdhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yammi falyulqihi al-yammu bis-sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna 'ala 'ayni. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. سبحان الله. Disingkat oleh Allah Subhanahu wa taala kisah beliau dalam ayat ini. Wa annahu sana'ahu ala ainihi, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Musa di atas matanya, yakni dalam penglihatan dan penjagaan Allah. Wa rabbahu tarbiyatan ista'adda biha lil qiyami bima hamalahu min risalatin ila fir'auna wa qaumihi, dan memberikan tarbiyah yang mempunyai persiapan untuk menegakkan apa yang dibawa olehnya berupa risalah kerasulan, ya, untuk menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Maka yang menjadi syahid di dalam tiga ayat ini adalah penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai mata. Ila huna wallahu a'lam bis-shawab.